بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبحمد الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله بعد صلاة kembali bermajelis dalam rangka menuntut ilmu dan pelajaran kita pada sore hari ini adalah ilmu al-lughah al-arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Kita telah baca beberapa pelajaran dari buku Durusulullah. Yang pertama, kita telah sampai pada pelajaran 12. Alhamdulillah, beberapa kaidah-kaidah telah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran ini. Berapa kalimat, berapa kata-kata telah kita hafal. Nah, seperti yang kita rencanakan, maka hari-hari ini yang kita akan manfaatkan untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran lalu. Di hari Selasa, hari Kamis kemarin, kita menyampaikan tugas ya, barangkali sebagian apa yang belum mengetahui tentang tugas tersebut. Nah, ini tugas untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, tugas kita sampaikan melalui channel, mungkin sebagian santri tidak melihat, tidak memonitor. Ya. Baik. Yang kita tuliskan dalam surat tersebut, ya, kurang lebih adalah namanya sebagian dari pelajaran yang kita dapatkan pada ad-darsul awal dan ad-dars salis, pelajaran pertama sampai ketiga. Nah, baik, kunci sudah kita kita posting juga ya, nanti bisa dikoreksi ya. Kuncinya bisa dilihat pada channel Rasulullah. So, ya. Baik. Nanti insyaallah kita lihat ya, hasil pekerjaan antum sekalian di buku tugas insyaallah. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya akan surah pelajaran keempat. Baik. Di pelajaran keempat ini kita dikenalkan dengan apa? Dengan beberapa huruf jar, beberapa huruf jar. Seperti apa? Fi. Apalagi ya, ala, fi dan ala. Baik. Apalagi min dan ila. Fi, ala, min dan ila. Semuanya adalah huruf jar. Kata-kata ini selalu diikuti dengan jenis kata isim. Ya, jenis kata apa? Isim. Baik. Maka termasuk di antara tanda isim adalah adanya huruf jar sebelumnya. Jadi kalau ada huruf jar, maka kita bisa memastikan bahwa yang setelahnya adalah apa? Isim. Ya, adalah isim. Barakallahu fiik. apa arti fi? Di dalam. Ala, di atas sesuatu. Min, dari. Ila, ke. Baik. Semuanya adalah huruf, huruful jar. Contoh penggunaan. Nah. Di dalam rumah. Fil baiti. Ya. Di dalam masjid apa? Fil masjid. Nah. Di atas meja. Alal maktabi. Di dalam dapur. Fil matbahi. Di atas pembaringan. Alal sarir. Di atas kursi. Alal kursi. Ini di antara contoh penerapan fi. Adapun dalam kalimat, contohnya kalimat yang sempurna, Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Fatimatu fil matbakh. Al-qalamu 'ala al-maktab. Ini di antara contoh penerapan huruf jar dalam kalimat yang sempurna. Nah, dalam bentuk pertanyaan, ya, untuk terlibatnya huruf jar ini di apa? Ila, min, ala, maka perlu kata tanya yang berkaitan dengan tempat. Apa itu? Aina. Ya. Aina. Ini di antara kata tanya yang berkaitan dengan tempat yang biasanya nanti melibatkan huruf-huruf jar ini. Ya. Aina sa'atu. Aina Muhammadun. Aina al-kitabu. Ya. Ini di antara penggunaan kata aina. Pertanyaan ini nanti menuntut jawaban. Jawabannya apa? Melibatkan kata-kata atau huruf-huruf jar tadi. Muhammadun fil baiti. Al-kitabu ala al-maktabi. Baik. Juga min aina. Min aina. Dari mana? Ya, kalau aina di mana? Kalau ditambahin min. Min aina. Artinya apa? Dari mana? Min aina yasirun. Dari mana yasir? Yasirun minaksini. Misalkan. Ya. Yasir dari Cina. Min aina Muhammadun. Muhammadun minal yabani. Muhammad dari Jepang. Min aina Hamidun. Hamidun minal hindi. Nah, pertanyaan yang jawabannya ila, ya, maka tidak perlu pakai ila. Ila aina, cukup aina. Ya. Aina Muhammadun, kalau jawabannya adalah zahaba, baik, zahaba ila as-suqi. Zahaba ila al-masjid. Menanyakan tempat asal butuh apa? Kata min. Min aina. Baik. Untuk menanyakan tujuan kepergian seorang, biasanya cukup dengan aina. Baik. Tapi tidak mengapa bila ya yakni ditambahkan kata ila. Ila aina. Namun bila tanpa itu pun sudah cukup. Ya. Biasanya langsung di yakni apa namanya disebutkan. Ila mata. Aina zahaba Muhammad. Di mana Muhammad pergi. Ya. Maka jawabannya apa? Dibutuhkan ila. Dahaba Muhammadun ila al-masjidi. Dahaba ila al-suqi. Dahaba ila al-jami'ah. Dahaba ila al-mirhadi. Wahakadha. Aina dahaba fulan? Dahaba ila al-mudiri. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari pelajaran keempat, apa arti kharaja? Ya, kharaja artinya dia keluar. Dia keluar. Baik, barakallahu fiik. Baik, coba ditutup dulu. Ditutup dulu. Kita ulang-ulang pelajaran 4. Ya, pelajaran 4 buku semua ditutup. Ya. Baik. Aina ini termasuk isim atau huruf? Aina termasuk isim atau huruf? Isim atau harf? Harf atau isim? Wallahu a'lam, sepertinya isim. Apa? Karena bisa kemasukan min. Min aina. Dengan min termasuk apa? Huruf jar. Tidaklah huruf jar itu masuk melainkan pada jenis kata isim. Min aina. Tapi ayat ini memang tidak bisa berubah-ubah. Harokat akhirnya tetap fathah. Min aina. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kurang. Dua tombol. Aina Muhammadud. Aina Muhammadud, ya. Jadi, nada atau seperti bertanya. Ya. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun? Iya. Di mana Yasir? Aina Yasirun? Di mana kitab? Aina kitabun? Aywa. Muhammad, Yasir, ini kan semua nama-nama orang. Ya. Kalau nama orang itu istilahnya ya, sudah jelas. Ya. Antara saya dan yang bertanya sama-sama paham. Muhammad yang itu yang dimaksud. Yasir yang itu. Tapi kalau yang ditanyakan itu benda, ya, untuk mempertegas bahwa benda itu adalah benda yang sama-sama dipahami antara penanya dan yang ditanya, biasanya ditanggai apa? Al, ainal, ya, di mana kitab? Ainal kitabun, ya. Di mana jam tangan? Ainal, ainas tabun, ainas. Bulan apa? Komar. Ya. Ainal. Ainal komar. Di mana baju gamis? Ainal komis. Ainal komis. Di mana pintunya? Ainal babu. Ya. Ainal babu. Asal. Cukup. Asal. Nanti. Mana susunya? Di mana susu? Mana susunya? Aina al-laban. Aina al-laban. Mana anaknya? Aina al-bintu. Boleh. Ya. Kalau laki-laki? Aina al-binti. Bintu dan binti tahu. Aina al-rasulut. itu anaknya gede, ya rajulun. Kalau masih kecil, ainal ainal walad, ainal bintu. Kalau ainal rajulun apa? Di mana orangnya? Mana orangnya? Ainal rajul. Mana orangnya? Ainal rajul. Di mana kursi? Ainal kursi. Mana mejanya? Ainal maktabu. Duduk. Mana sapu tangan? Ainal mihdilu. Mana mejanya? Ainal maktabu. Mana masjidnya? Ainal masjidu. Mana dokternya? Ainal topi itu. Mana santrinya? Ainal pol itu. Aksan, sebelum. Mana ayamnya? Ainal itu. Mana bebeknya? Ainal. Ainal batotu. Kalau batotu itu kentang. Ainal batotu. Ainal batotu. Ya. Di mana kudanya? Ainal sitotu. Di mana keledainya? Ainal simaru. Di mana khadijah? Ainal khadijah itu. Di mana Khadijah? Aina Khadijah? Di mana Aisyah? Aina Aisyah tu? Ya, perlu tambahi al tidak? Nama orang tidak perlu. Kecuali kalau memang namanya Al Aisyah atau Al Khadijah. Di mana Khadijah? Aina Khadijah? Aina Khadijah tu? Ya. Di mana Aisyah? Aina Aisyah tu? Aisyah tu. Di mana Fatimah? Aina Fatimah tu? Di mana Zainab? Aina Zainab tu? Di mana Maryam? Aina Maryam? Di mana Sa'id? Aina Sa'idu? Iya, pakai tanwin. Nah, apakah Yasir di dalam dapur? Apakah Yasir di dalam dapur? Baik, sebelumnya Yasir di dalam dapur. Yasirun bin Hurbati. Ya, Yasirun bin Matbahi. Ya, Yasirun bin Matbahi. Yasir di dalam apa? Dapur. Apakah Yasir di dalam dapur? Apakah Yasir di dapur? Ayasirun bil matbahi. Ya, tambahi al satu, tambahi atanya. Yasirun bil matbahi. Yasir dalam dapur. Apakah Yasir di dapur? Ayasir bil matbahi. Aminatu fil ghurfati. Artinya apa? Aminah di dalam dapur. Ghurfah? Kamar. Kamar. Apakah Aminah di kamar? Aminatu Aminatu fil ghurfati. Baik. Aminatu fil ghurfati. Baik. Nah, di mana Ruqayyah? Aina Ruqayyatu? Ruqayyatu. Ruqayyatu. Di mana Zainab? Aina Zainabu? Di mana Khalid? Aina Khalidu? Khalidu. Tunnatu. Aina Khalidu. Di mana Ammar? Aina Ammarun? Di mana Ammar? Aina Ammarun? Aina Ammarun? Ammarun. Baik, jangan kemudian. Belum. Tidak, kalau nama-nama perempuan tidak ditamin. Aina Khadijatu, aina Maryamu, Zainabu. Ya, nama-nama wanita tidak boleh atau tidak bisa menerima tanwin. Ya. Baik. Dari mana Fatimah? Min aina Fatimatu? Baik. Hamid keluar. Kharaja Hamid. Hamid keluar dari kamar. Kharaja Hamid minal ghurbati. Iya. Dan pergi ke kamar mandi. Wa dhahaba ilal madrasah. Kamar mandi apa? Wa dhahaba ilal hammami. Baik. Ana ulang lagi. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Baik. Hamid keluar. Kharaja Hamidun. Kharaja Hamidun. Dari kamar. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Pedagang pergi. Zahabat tajir ke pasar. Zahabat tajiru ila suqi. Ya. Zahabat tajiru ila suqi. Dari mana Zainab? Min aina Zainabu? Zainab dari India. Zainabu minal Hindi. Dia dari India. Dia minal Hindi. Baik. Kitabnya di atas meja. Alkitabu ala maktabi. Santri di dalam kelas. At-tullabu fil fasli. Satu santri dalam kelas. Seorang santri di dalam kelas. At-talibu fil fasli. Ya. Betul. Siapa yang keluar? Siapa keluar? Siapa ya? Yang lain. Hamid pergi. Ya. Hamid pergi. Dhahaba Hamidun. Ke kampus. Dhahaba Hamidun ke ila kampus apa al-jami'ah. Ila atau ilanya? Ya, ilal jami'ati. Ilanya. Hamid pergi ke kampus perguruan tinggi. Dhahaba Hamidun ilal Hamid pergi ke masjid. Dhahaba Hamidun ilal masjid. Ilal masjid. Di. Ada ilal. Muhammad pergi ke Cina. Muhammadun Koroja ilal ilasini. Ya. Muhammad pergi ke Cina. Ya. Muhammadun. Muhammadun. Koroja. Keluar nanti. Ya. Zahaba. Zahaba. Ilasini. Ilasini. Ya. Kalimat seperti itu boleh. Muhammadun zahaba ilasini. Atau balik zahaba dulu zahaba Muhammadun inafsi. Baik. Ammar pergi ke Jepang. Zahaba Ammarun ilal yabani. Ahsan. Baik. Benar. Direktur keluar dari sekolah. Pak direktur ya, keluar dari sekolah. Zahaba kalau keluar apa? Kharaja. Kharaja direktur apa? Mudir. Kharajal mudiri ila mudiri atau mudiru? Mudiru. Iya. Kharajal mudiru ke atau dari sekolahan. Kharajal mudiru ilal pas. Minal madrasati. Ahsan. Kharajal mudiru minal madrasati. Seorang santri keluar dari kelas. Seorang santri keluar dari Kharaja talibun. Kharaja talibun minal fasli. Ya. Kharaja at-talibu. Ya. Kharaja al-Islam. Kharaja talibu minal fasli. Kharaja talibu minal fasli. Ahsan. Khabar. Khadija dari Cina dan Khalid dari Jepang. Tidak ada fi'il sama sekali. Khadija itu minas sini dan Khalid dari Jepang. Wa Khalidun minal Yabani. Ya, ulangi. Khadija dari Cina dan Khalid dari Jepang. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Ya. Baik. Muhammad keluar dari kelas. Kharaja Muhammadun minal fasli. Baik. Kharaja Muhammadun minal fasli. Sekarang kalau siapa yang keluar dari kelas? Man kharaja minal fasli. Ya. Man kharaja minal fasli. Baik. Man kharaja minal fasli. Lihat. Pak Nadim. Ya. Siapa yang keluar dari masjid? Man kharaja minal masjid. Ya. Man kharaja minal masjid. Siapa yang keluar dari rumah? Man kharaja minal bait. Ahsan. Baik. Yasir keluar dari rumah. Kharaja Yasirun minal bait. Hamid keluar dari dapur. Kharaja Hamidun minal matbahi. Ahsan. Ya, betul. Saya kemarin. Ali pergi ke WC. Ali pergi ke WC. Pergi. Kalau pergi kita sepakat sejahabah, ya. Kalau kharaja keluar. Pergi. Zahaba Ali. Ya, Zahaba Ali ke WC. Baba adilun ke ila ya bisa bahan ini mengingat ada yang mengingat mirham ya mirham mirham mim ra ha alif mad ya mirham ya coba jadi gimana bahasa aliyun ila mirhat ya ada alif lam ilal ilal mirhat ya mirham mirhat Ali pergi ke masjid. Dhahaba Aliun ila masjidi ilal ilal masjidi. Ya, dhahaba Aliun ilal masjidi. Ali pergi ke pasar. Dhahaba Aliun ila pasar apa? Depannya sin. Sin dhamma. Sin dhamma su. Sin dhammah waw sukun su qaf kasrah ti suqi dhaba aliyun ila suqi ya dhaba aliyun ila suqi apa tadi Ali pergi ke pasar dhaba aliyun ila ila suqi suqi ila suqi ya kemana Ali pergi? Ayo. Kemana Ali pergi? Ini gimana? Kemana Ali pergi? Ila. Ila. Ya. Ila aina dhahaba Ali? Ila aina dhahaba aliyun. Ya, tapi di sini ilanya tidak perlu nak apa. Aina dhahaba aliyun. Aina dhahaba aliyun. Artinya apa? Kemana Ali pergi? Kemana Ammar pergi? Aina dhahaba Ammar. Ammarun. Kemana Yasir pergi? Aina. Aina dhahaba. Yasirun. Ayo, Hasan. Ya, kemudian. Cukup. Ayo, dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana? Aina anta. Aina anta. Mana kamu? Ya. Kalau aina anta, di mana kamu? Ya. Kalau dari mana kamu? Min min min aina anta min aina anta saya dari Jepang ana ana minal Japan ana minal Japan dari mana Ammar min aina Ammarun min aina Ammarun dia dari Cina dia minal minal sin Hasan huwa minal sin baik saya kembali baik ini tadi kurang lebih apa murojaah pelajaran yang keempat nah untuk menambahkan latihan menulis yang kemarin sudah ditulis yang misalkan ditulis soal yang kita postingkan kemarin tulis ya Anakin ada tertulis sebelumnya Pak Kamal sudah Arif belum ya ya baik nah coba sekarang tulis ya ya itu nanti dikumpulkan sama ya sekarang coba tulis lagi tulis ya tulis kalau yang ini tidak harus menggunakan harokat atas yang murid huruf-hurufnya benar ya. Baik. Nomor satu. Hada masjidun. Coba mana? tulis hada. Baik, tiga saja. Atau lima lah. Nah, lima, nanti sisanya bisa dilanjutkan di rumah. Apa tadi nomor berapa? Hada masjidun. Hada masjidun. Obal, tulis. Hada masjidun. Ya. Nomor dua. Hada maktabun. Nomor dua. Hada maktabun. Hada maktabun. Ya, yang penting hurufnya. Ya, bagaimana menyambung mim, kaf, ta, dan ba. Baik. Nomor tiga, hada mirhabun, hada mirhabun, hada mirhabun. Itulah nomor 1, 2, 3. Apa tadi yang pertama? Hada masjidun. Nomor 2, hada maktabun. Nomor 3, hada mirhabun. Yang keempat, hada miftahun. Depannya mim semua. Hada miftahun. Hada miftahun. Terakhir nomor 5, hadza Muhammadun. Ya, hadza Muhammadun. Itu nomor 5, hadza Muhammadun. Menulis huruf H di awal bagaimana? Ya, ya begini ya kurang lebihnya. Ya, tulisannya juga kurang bagus, kenapa? Dan, ayo. Ada. Yang pertama apa? Hada masjidun. Huruf mim semuanya berawal dengan mim. Ya. Mim kalau sendiri begini. Ya. Atau begini. Baik. Di garis. Ya. Menulis masjidun bisa Jin di tengah seperti itu. Jin masjid lagi 14 di nah nah yang kedua apa? Maktabun ya. Maktabun ya. Sama ya, sah. Kemudian nah, yang dari sini ya, maktabun. Jadi burung sah kami bil tidak sekali langkah, tapi dua langkah. Mak satu. Mak. Nah. Good. Ketiga apa? Irhaud. Ada. Mustah tu irhaud. Irhaud. Baik. Sama. Cuba nyamin. Mir. Lalu ha. Huruf ha dari sini. Mir ha. Ya, katakan. Mir ha. Wud. Ayo. Dan miftahun sama mif miftahun mim fa fa alif huruf ha. Kalau di tengah-tengahnya memotong garis. Ha. Baik. Muhammad. Ini tumbuk. Ha. Ini tengah seperti ini. Ayo. Muhammad mim di bawahnya ada ha, kemudian mim dal, mim ha, mim dal, huruf mim ya. Ya. Alamnya seperti itu ya. Kemudian lima soal tambahan. Dan di sini nanti akan dipastikan apa namanya? Satu lembar ya. Satu lembar untuk disalin ya, disalin. Baik, atau untuk dijadikan latihan. Latihan menulis ya, kalimat-kalimat sekaligus mengingat kosakata ya. Sekaligus mengingat kosakata. Ada 60 nomor ini. 60 nomor ya, nanti mungkin bisa difotokopi atau kalau juga yang punya WA atau Telegram bisa mengunduhnya ya. Baik. Tugasnya adalah apa? Antum latihan menulis. Menulis sekaligus ya, sambil mengingat makna dari kata-kata yang ditulis ya, seperti tadi ada masjidun jelasnya ada namanya banyak di sini ya. Baik nah, mungkin kalau lebih mudahnya bisa di cetak ya, di print dari ya, lihat ya, dalam kertas. Jangan lupa untuk tugas yang kemarin bisa kumpulkan atau coba anda lihat. Nah, dan kita cukupkan lebih dahulu pelajaran kali ini, insyaallah satu lagi, satu kali pertemuan lagi insyaallah hari Kamis ya, kita ya masih melanjutkan murojaah untuk selama Ramadan. Mungkin kita gunakan untuk murojaah di rumah ya. Semoga ada tugas-tugas yang bisa nanti kita sampaikan lewat channel untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.